Apa dalilnya memakai jubah atau gamis? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang sebagian kaum muslimin salah faham dari apa yang dilakukan oleh sebagian ikhwah. Mereka memakai jubah atau memakai gamis. Sebagian mereka ada yang menyangka bahwa jubah itu adalah perkara yang disyariatkan atau disunnahkan. Atau ada yang mengatakan itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula gamis. Nah, ada yang menyangka seperti itu. Sehingga terkadang ada sebagian jamaah mungkin ya. Ada yang malu mungkin. Kalau baru ngaji, malu datang ke majelis karena belum punya gamis. Ya. Atau belum punya jubah, beli dulu. Ya. Ada tokonya sudah tersedia. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Sehingga apa pemahamannya? Bahwa jubah itu sunnah. Nah, sehingga malu saya belum melaksanakan sunnah. Sehingga belum mau datang ke majelis kalau tidak pakai bajunya seperti itu. Jadi kalau pakaiannya dicuci, nah, terus gimana? Nah, malu datang ke majelis. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita fahami bahwa dalam masalah pakaian, hukumnya adalah mengikuti kebiasaan setempat. Ini hukum asal. Tidak diperbolehkan seorang itu memakai pakaian yang nyeleneh, yang menyelisihi kebiasaan masyarakat. Dan ini adalah perkara yang dibenci oleh para ulama ussalaf rahimahumullah ta'ala. Bahkan dianggap sebagai hadis, sebagai pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran. Pakaian kemasyhuran. Dan sebagian mereka, ada yang berdalil, walaupun hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama, ada sebagian yang menghasankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu azza wajalla thawba madzallatin yaumil qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, Allah akan memakaikan dia pakaian kehinaan di hari kiamat. Nah, sehingga tidak boleh. Ya. Pakai apa yang biasa dipakai oleh masyarakat. Dengan syarat, nah ini. Dengan syarat pakaian yang dipakai oleh masyarakat tidak tasyabbuh dan tidak menyelisih syariat. Tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang kafir, dan tidak menyelisihi syariat. Nah, apabila menyelisih syariat, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Kalaulah misalnya ada satu daerah, kebiasaan mereka telanjang. Hah? Saya dengar ada ya, seperti itu ya. Betul ada. Katanya ada sih di sebagian tempat di negara kafir. Nah, orang kalau mau masuk situ enggak boleh pakai pakaian. Wah, ngeri betul ini. Nah, enggak boleh berpakaian. Harus dilepas seluruhnya. Nah, dengan alasan kembali pada kesucian. Ada apa? Kembali kepada ajaran binatang itu. Ya. Kalau mau disamakan dengan sapi, dengan kambing, ya silakan. Nah, alhamdulillah manusia punya akal. Mereka malu. Sehingga mereka berpakaian. Atau misalnya ada suatu daerah, mereka mengatakan, ya, laki-laki, nah, berpakaian, walhasil, mereka punya cara berpakaian yang berselisih dengan syariat. Ya, harus celana pendek misalnya, ya, sehingga terlihat auratnya. Kita mengatakan tidak. Atau kebiasaan masyarakat, ya, pakaiannya pakaian menyelisih syariat. Bagi para wanita tidak ada yang berhijab. Nah, tidak ada yang berhijab. Sehingga ketika seorang berhijab dianggap aneh. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah keluar dari aturan syariat. Sehingga wajib bagi kita untuk menyelisihi. Ya, wajib bagi kita untuk menyelisihi. Ataukah yang mereka pakai tasyabbuh, pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Apalagi Indonesia ini, itu apa perkembangan mode model pakaian itu sangat cepat sekali, iya kan? Nah, apa yang mereka ketahui dari dunia barat itu yang mereka contoh. Nah, kalau dahulu yang kita ketahui yang punya jengger ayam itu ayam, sekarang manusia punya jengger. Rambutnya bisa berdiri seperti itu, ininya botak. Ya, subhanallah, ada manusia seperti ini. Kita hanya mengenal ayam yang seperti itu, ayam jago. Nah, begitulah keadaan manusia. Orang-orang Indonesia seperti ini sangat cepat terjadi perubahan. Ya, bukan hanya orang kafir, muslim juga seperti itu. Tadi kita tanya, subhanallah, muslim. Muslim, dia mengaku sebagai seorang muslim. Tapi coba kita melihat, pakaiannya berubah sesuai dengan perkembangan zaman dunia Eropa tentunya. Dunianya orang-orang kafir. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya? Tidak diperbolehkan kita ikut-ikutan. Sehingga gimana caranya? Yang penting kita berpakaian menutupi aurat. Itu saja. Nah, pakai sarung. Pakai kemeja. Walaupun gak pakai gamis yang panjang, gak ada masalah. Yang penting menutupi aurat. Tidak nampak, tidak sempit. Kalau pakai apa itu jeans atau pantolun, itu kan sangat ketat sekali sehingga terlihat lekukan tubuh. Kalau wanita saja mereka dilarang untuk memakai pakaian yang sempit sampai menampakkan lekukan tubuh mereka, laki-laki juga demikian, tidak diperbolehkan untuk ditampakkan auratnya. Ya, aurat laki-laki antara pusar dan lututnya itu tidak boleh ditampakkan. Nah, silahkan dengan pakaian, ya, bagaimana saja. Mau berpakaian dengan izar, pakai sarung, dengan baju kokoh, silahkan. Nah, bagus. Nah, tapi kadang-kadang yang seperti ini sulit ya, kalau berpergian jauh, ya, mau naik pesawat atau ke kantor. Nah, gimana kita pakai sarung? Kalau di Yaman, biasa mereka pakai sarung. Ke kantor pun pakai sarung. Saya mendapati mereka, subhanallah, ya, pakai sarung seperti ini, itu ke kantor. Masya Allah, biasa. Dan itu pakaian resmi bagi mereka. Di Yaman, alhamdulillah, pakai sarung atau pakai jubah. Nah, kalau di sini, Allahul Musta'an. Ya, sehingga kadang pakai sarung, kadang pakai gamis. Bukan karena meniru orang-orang India, bukan. Orang-orang India banyak yang pakai seperti itu. Orang-orang Pakistan, mereka pakai gamis. Orang-orang Saudi, mereka pakai jubah. Tapi bukan karena kita meniru mereka. Dan juga bukan karena kita mengatakan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak seperti itu pakaiannya Rasulullah Alaihi Wasallam. Tapi kita mengatakan ini adalah yang terbaik untuk menutup aurat. Ya, untuk menutup aurat kita. Terlebih lagi ketika kita sholat. Dalam kondisi tampakkan aurat, bentuk aurat kita. Sebagian para ulama mengatakan batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Sehingga ini permasalahannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan juga alhamdulillah, yang seperti ini bukan pakaian syuhrah. Pakaian yang seperti ini sudah jauh dikenal sebelumnya. Ya, di negeri kita ini, di Indonesia ini. Nah, mungkin kalau kita belajar dari SD itu, kadang-kadang sudah mengetahui ya, apakah benar atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas di sana kadang kita melihat ada foto, apa itu, Imam Bonjol misalnya, pakai sorban, ya, pakai jubah. Nah, wallahu a'lam benar atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas itu dikenal oleh mereka. Dan pakaian orang-orang Indonesia ini tidak seperti pakaian di Saudi, satu macam. Kalau di Saudi, satu macam. Pakaian mereka di luar rumah. Nah, pakai jubah. Satu model. Tapi di Indonesia itu macam-macam. Ya, mau pakai jubah enggak jadi masalah. Bukan berarti yang pakai jubah itu ahlus sunnah, tidak kan? Banyak yang lain yang pakai jubah. Artinya pakaian yang seperti ini masyhur. Ya. Telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, bahkan sebagian mereka itu merasa apa? Ada sikap segan melihat seseorang yang menampakkan sikap menampakkan diri bahwa dia adalah seorang muslim. Nah, kadang-kadang dengan cara seperti ini, kita menampakkan diri kita bahwa kita adalah seorang muslim. Sehingga enak ketika kita ketemu, kita bisa mengucapkan salam. Di antara kebaikan seorang, antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak tidak mengenalnya, yang penting dia muslim, sampaikan salam, pakai kopiah. Ini kebiasaan kaum muslimin. Nah, ya, menyelisih kebiasaan orang-orang kafir. Sehingga ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah difahami, ya, bahwa permasalahannya adalah masalah bahwa kita hendak melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bukan karena ini adalah perkara sunnah Rasulullah SAW, namun dari satu sisi kita menghindari yang namanya menampakkan aurah, ya, terlebih-lebih lagi pada saat kita sholat yang dapat membatalkan sholat kita. Sehingga kita dianjurkan untuk menutup aurat dengan cara apa saja, ya, dan berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dipakai oleh masyarakat. Wallahu a'lam bissawab.